hidup ini harusnya bukan cuma perhentian sementara yang tiada bermakna. Bukan hanya pencarian akan semua keindahan fana yang pasti ada akhirnya. Temukan kembali sesuatu yang sejati jauh di sana bagi. Cuma peran sandiwara yang harus kita mainkan. Tenggelam dalam kerasnya cerita yang melelahkan jiwa. Dengarkan kembali suara yang lama tersembunyi. Kenali lagi dirimu di dalam dirimu, di dalam dirimu. Kan kau temukan tersembunyi.